Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu ta'ala fi dhawabit al-jarhi wa ta'dil, masa dalam pembahasan al-jahalah. Sekarang atau terakhir berkenaan dengan apa? Mazahib di kalangan ulama berkenaan dengan majhulul ain, ya, apa qabul khabar al-majhul. Nah, sudah disebutkan bahwa apa yang rajih dalam dalam majhul, ya, ini dibedakan antara majhulul ain dengan majhul al-hal. Nah, adapun majhul ain, maka ini dhaif, la yasluhu fi syawahid wal mutaba'at. Sementara majhulul hal ini dhaif namun yu'tabaru bih, yakni yasluhu fi syawahid wal mutaba'at. Summa qala rahimahullahu ta'ala, hal tataqawwa riwayatul majhul bil mutaba'ah? Apakah riwayat majhul bisa menguat, menjadi kuat dengan adanya mutaba'ah? Qala al-Hafiz Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala, wa ahlul ilmi bil hadith la yahtajuna bi khabarin yanfaridu bi riwayatihi rajulun ghairu ma'ruf. Para ulama, ya, yakni muhaddithin, tidak berhujjah dengan khabar, ya, perawi yang sendirian meriwayatkan suatu hadis dan dia ghairu ma'ruf. Menunjukkan bahwasanya kalau ada yang mengikutinya, ya, maka bisa jadi. Akan dilanjutkan oleh beliau. Wa innama yasbutul ilma indahum idza kana rawiyan adlan masyhura. Ya. 6. Ilmu, yakni al-hadis, hanya sabit, hanya makbul menurut mereka kalau, yang pertama, idza kana rawihi adlan masyhura. Kalau perawinya siqah ataupun hasan. Ya, adlan dan masyhur. Ya, ini kriteria yang pertama, hadis diterima. Jadi kalau perawinya adlan masyhura, ataukah, ya, kalau memang tidak adil, tidak masyhur, au rajulun qadirtafa asmul qadirtafa asmul jahalati anhu, ya, ataukah rajul yang sudah terangkat jahalahnya, ya, wartifa'u ismil jahalati anhu an yarwiya anhu rajulani fasaida, dan terangkatnya jahalah dari seorang adalah kalau meriwayatkan dari dua, dari dia dua orang atau lebih. Ini sudah berlalu, ya. Sudah berlalu di atas dinukil oleh As-Sakhawi rahimahullahu taala ucapan Ad-Darqutni ini, dan ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi menjadi alasan mengapa atau ini dijadikan alasan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah mengapa Ad-Darqutni dikategorikan sebagai mutasahil fi ba'dil awqat. Karena beliau mengatakan bahwa al-jahalah terangkat dengan riwayat dua orang, wal jumhur ala khilafihi. Jumhur mengatakan al-jahalah la yartafi'u bi riwayati rajulaini fasaida. Ya, di sini Darqutni mengatakan riwayat suatu perawi diterima kalau dia adlan masyhuran. Satu, atau kalau bukan adlan masyhura, maka terangkat jahalanya. Baik. Sejauh ini sepakat dengan jumhur bahwa rawi kalau sudah terangkat jahalanya berarti masuk ke derajat siqah. Dan yang dimaksud di sini terangkat jahalanya yakni jahalatul hal. Ya, karena kalau jahalatul ain terangkat, dia masuk ke hayiz jahalatul hal. Ya. Maka ke seorang perawi kapan jahalatul halnya pun sudah terangkat, maka dia masuk ke daerah siqah atau daerah makbul. Namun masalahnya di sini Ad-Darqutni rahimahullahu taala, ya, menyebutkan bahwa al-jahalah terangkat kalau sudah ada dua orang atau lebih meriwayatkan darinya. Fa idza kana hadhihi sifatuhu irtafa'a anhu ismul jahalati wa sara hina idzin ma'rufa. Kalau sudah ada, ya, kalau apa demikian keadaannya, yakni sudah ada dua orang atau lebih perawi yang meriwayatkan darinya, maka terangkatlah ismul jahalah darinya wa sara hina idzin ma'rufa. Ya, dan jadilah dia seorang perawi yang ma'ruf. Baik, ini kalam Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala seperti sudah disebutkan fihi nadhar. Yang benarnya bahwa riwayat dua orang atau lebih dari seorang perawi itu la yartafi'u au la yarfa'ul jahalata an, ya, la tarfa'ul jahalata anhu, tidak mengangkat jahalanya. Jahalatul Ain, ia terangkat dengan riwayat dua orang. Tapi Jahalatul Hal tidak terangkat. Ya. Kalau yang dimaksudkan sekedar masyhur, taib, kalau sudah ada dua orang atau lebih meriwayatkan dari dia, ya, kemudian dikatakan dia masyhur, yakni ghairu majhul lagi, maka ini yang dikatakan kemarin merupakan alasan atau mungkin menjadi alasan kenapa Az-Zahabi mengkategorikan Ad-Darqutni sebagai mutasahil fi ba'dil awqat, dikarenakan apa kaidah beliau ini, di mana beliau berpandangan bahwa riwayat rajulaini an rajul aw an rawi ya tarfa'ul jahalatan ya wa laysa kadzalik. Fa amma man lam yarwi anhu illa rajulun wahid wa illa rajulun wahidun farada bi khabarin wajaba tawaqqufu an khabarihi dzalik hatta yuwafiquhu ghairahu hatta yuwafiquhu ghairuhu. Naam. Adapun riwayat satu orang ataupun rawi yang tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang dan dia tafarrud dengan khabar tersebut, cuma dia yang meriwayatkannya, maka wajib ditawakuf khabarnya ya sampai ada yang yuwafiquhu ghairuhu, sampai ada rawi lain yang apa namanya mendukungnya. Baik, di sini siapa? Ad-Darqutni rahimahullahu taala mengatakan rawi yang majhulul ain, rawi yang hanya satu orang meriwayatkan darinya, yakni majhulul ain tentunya, ini bisa dikuatkan. Dikatakan di sini kalau ada seorang perawi yang dia majhulul ain, yakni hanya satu orang yang meriwayatkan darinya dan dia tafarrud dengannya, tidak ada mutabah, maka wajib tawakuf. Tapi kalau ada mutabah, yuwafiquhu ghairuhu, maka rawi majhulul ain ini diterima. Jelas sampai sini, dan ini yukhalifu ma qarrarahu al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yakni berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama, jumhur ulama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita sebutkan dulu. Wa mafhumu dzalika anna riwayat majhulil aini tataqawwa bil mutabah. Pemahaman dari kalamnya Ad-Darqutni, perawi yang majhulul ain bisa menguat dengan adanya mutabah. Dan ini bila syak kalau diterapkan akan memunculkan tasahul dalam menghukumi hadis. Ya kan? Ini kalau diterapkan kaidah ini bahwa perawi majhulul ain yataqawwa bil mutabah, ini bisa menyebabkan atau seperti yang dikatakan Az-Zahabi, bentuk tasahul. Bentuk tasahul. Taib. Lakinnahu ghairu sarihin fi husuli taqwiyati bi mutaba'ati majhulin mislihi aw mutaba'ati dha'ifin ghairi matruk. Hanya saja Ad-Darqutni tidak menjelaskan bahwa yang bisa menguatkan riwayat majhul ain ini mutabahnya mutabah yang bagaimana? Apakah mutabahnya diharuskan siqah? Ya, diharuskan makbul, ataukah boleh menguat dengan mutabah majhul yang semisalnya? Bi mutaba'ati majhul yang mislihi atau mutabah yang dhaif selain matruk tentunya. Ya, yakni yang selevel dengannya kedhaifannya. Tidak ada tasri dari siapa? Ad-Darqutni rahimahullah berkenaan dengan mutaba'ah ini. Ya, jadi kalau kita bahas madhabnya Ad-Darqutni rahimahullahu taala, ya memang ada nau' minat tasahul di sini. Jadi kata beliau, perawi di mata Ad-Darqutni rahimahullahu taala jahala satu, sama. Ini ada kemiripan dengan madhabnya Ibn Hibban rahimahullahu taala sebelumnya. Ya. Ada kemiripan dengan Ibn Hibban rahimahullahu taala bahwa jahalah itu cuma satu jenis. Jahalah itu cuma satu jenis. Ibn Hibban juga memandang apa? Jahalah itu satu jenis. Jelas sampai sini ya? Walaupun tentunya ada perbedaan antara dua asal kaidahnya, karena menurut Ibn Hibban al-ashlu fir-rawi apa? Ya, al-ashlu fir-rawi itu siqah. Ya, sementara Ad-Darqutni tidak memandang seperti itu. Beliau hanya tasahul dari bentuk kapan majhul ini naik ke tingkatan. Ketingkatan apa? Majhul naik ke tingkatan apa? Ke tingkatan makbul. Ya. Jadi butuh difaham juga perbedaan mazhabnya Ibn Hibban dengan siapa? Dengan Ad-Darqutni. Kalau Ibn Hibban, yakni asalnya perawi itu selama tidak ada jarah makbul. Ya. Selama tidak ada jarah dia makbul. Walaupun satu orang, walaupun apa namanya? Yang meriwayatkan dari dia satu orang. Sudah makbul dia. Sementara Ad-Darqutni, beliau mengatakan yang majhul ain, yakni yang meriwayatkan dari dia satu orang, dhaif sudah. Ya, dia majhul. Namun tasahulnya Ad-Darqutni adalah di masalah taqwiyah. Dalam masalah apa? Taqwiyah. yakni apakah majhulul ain, perawi yang majhul yang meriwayatkan dari dia satu orang, bisa dikuatkan atau tidak? Kata Darqutni, bisa, dan inilah bentuk tasahulnya karena ini bertentangan dengan amal jumhur al ulama. Jelas ya? Nah, jadi Darqutni mengatakan jahala itu lazim kalamnya beliau, jahala itu cuma satu, yaitu apa? Kapan seorang perawi meriwayatkan dari dia cuma satu orang? Nah, ini yang namanya majhul. Ini yang namanya majhul. Ya, ini kalau yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang. Kapan yang meriwayatkan dari dia sudah dua orang atau lebih, maka Darqutni mengatakan ini sudah masuk ke hayiz al-maqbul. Sudah hayiz masyhur, bukan lagi majhul. Sehingga hadisnya bisa diterima. Jelas ya? Hadisnya bisa diterima. Sementara yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang, yakni majhul ain, kata Darqutni kalau dia tafarrud ditolak, tapi kalau ada yang mendukung dia, ada yang mendukung dia, maka ini bisa diterima. Majhul ain yataqawwa bil mutaba'ah. Hanya saja kata Syekh, Ad-Darqutni tidak mentasrih kriteria mutaba'ahnya di sini. Yakni mutaba'ah bagaimana yang bisa menguatkan majhulul ain versi Ibnu Ad-Darqutni. Ya. Apakah mutaba'ahnya harus siqah atau hasan, barulah yang majhul ain bisa terangkat, ataukah boleh ya dengan mutaba'ah majhul semisal dengannya, majhul ain dengan majhul ain misalnya terangkat ya, ataukah boleh majhul diikuti oleh rawi yang dhaif. Nah, ini tidak ada tasrih dari Ad-Darqutni rahimahullahu taala. Ala kulli hal, yang manapun yang diinginkan, bila syak mengatakan bahwa rawi yang majhul ain bisa dikuatkan hadisnya, ini asalnya merupakan nau minat tasahul sebagaimana yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah. Kemudian waqad khassal Hafiz Ibn Hajar riwayat al-masturi majhulul ain majhulil hal bizikri fi ma yataqawwa min ar-riwayat adh-dha'ifati duna riwayati majhulil ain, sebagaimana yang ma'ruf dalam di apa di beliau sebutkan di apa di Nukhbah. Nah, bahwa Al-Hafiz Ibn Hajar mengkhususkan riwayat al-mastur yakni al-majhulul hal, beliau hanya menyebutkan al-mastur pada dalam deretan hadis-hadis dhaif yang bisa menguat. Yataqawwa minar riwayati dhaifa duna riwayati majhul ain, tidak menyebutkan majhul al ain. Jelas ya, dan ini yang apa namanya yamsyi alaihi jumhur al ulama, bahwasanya yang bisa yataqawwa riwayatuhu bil mutaba'ah itu riwayatnya siapa? Riwayatu al majhulil hal, riwayatu majhul al hal. Amma majhulul ain ya fa dhaifun la yasluhu fi syawahid wala al mutaba'at, ya la yasluhu fi syawahid wala al mutaba'at, la yutabi wala yutaba alaih. Nah, sudah ya, ini apa yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan di sini Syekh rahimahullahu taala sayang sekali tidak mentasrih gitu, tidak beliau tidak mentarjih di sini ya. Beliau hanya menyebutkan dua kaul Ad-Darqutni, kemudian disebutkan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya, tentunya ini perbandingan yang tidak pair to pair ya, tidak selevel lah Ad-Darqutni dengan Al-Hafidh Ibn Hajar tentunya. Ya, cuman apa yang disebutkan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ini yang merupakan pendapat jumhur, bahwa majhulul ain la yasluhu fi syawahid wala al-mutaba'at. Ya, selayaknya beliau rahimahullahu ta'ala penulis mentasri ini, menekankan ini, karena ini perkara yang penting. Perkara yang penting, apakah majhul ain itu fi syawahid atau la yasluhu fi syawahid. Beliau hanya membawakan kalamnya Darqutni, kemudian Ibnu Hajar, dan ngembang seperti itu. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Dan kita katakan yang benar dalam masalah ini adalah apa yang ditakrir oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya rahimahullahu taala. Baik, selanjutnya di pembahasan terakhir berkenaan dengan al-jahala ini ya. Dan ini kita sebutkan jahala ini termasuk ta'an pada perawi yang berpulang kepada al-adala wa-dhabat ma'an secara bersamaan. 6. Ada beberapa dhawabit beliau sebutkan di sini, dan ini dhawabit yang penting untuk diperhatikan. Ada 10 dhawabit yang berkenaan dengan maudhu al-jahala. Ya, jadi kalau kita bertemu dengan rawi yang majhul, perhatikan 10 dhawabit ini. Kapan memeriksa suatu sanad kemudian ada rawi yang terindikasikan majhul, ada ulama yang menghukumnya majhul, maka perhatikan 10 dawabit ini ya, jangan sampai ada yang tidak di yang harusnya diterapkan lantas tidak diterapkan. Taib, ad-dawabitul awal, anna al-khilafa fi qabuli riwayatil majhuli innama huwa fi haqqi man duna sahabah. Ini perkara yang jelas. Radiyallahu anhum ajmain. Bahwa perbedaan atau khilaf di kalangan para ulama dalam riwayat al-majhul ini hanya berlaku pada tabaqat di bawah sahabat. Radiyallahu anhum. Amma sahabatu fa inna jahalatahum ghairu qadihah. Ya. 6. Adapun jahalah para sahabat, tidak diketahuinya para sahabat, yakni maksudnya tidak diketahui berdasarkan dengan istilah apa namanya ulama, ya, istilah muhaddisin yang dimaksud dengan majhul. Ya. 6. Adapun jahalatahum ghairu qadihah. Li'annahum udulun bita'adilillahi lahum. Karena mereka semua adalah perawi yang adil dengan ta'adil dari Allah kepada mereka. Taib. 6. Yani fil asal, sahabat tidak masuk dalam pembahasan. Karena kalau kita mau menerapkan istilah majhul kepada para sahabat, yani dari kacamata riwayat, ya, di mana kita katakan majhul adalah rawi yang tidak ada yang menjarah dan mentakdilnya dari kalangan ulama, mu'tabar. Nah, maka kalau mau mengitlakan jahala kepada sahabat dalam artian itu, laba sabihi. Ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai jahala dalam artian yang lebih luas, apakah betul mereka enggak dikenal? Ya, tidak dikenal orangnya, maka ini tentunya tidak, ya. Para sahabat tidak ada yang majhul dalam artian yang lebih luas, bukan dari kacamata istilah muhaddisin. Nah, para sahabat tidak ada yang majhul. Kenapa? Karena ya, mereka adalah manusia yang paling ma'ruf. Dikarenakan kalau perawi ditakdil oleh alim minal mu'tabarin saja sudah dikatakan siqah, apalagi orang yang ditakdil langsung oleh Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radhuan, dan seterusnya dari ayat-ayat, ya, dalam Al-Quran yang mentakdil para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka fil asal mereka enggak dibicarakan di sini radhiyallahu anhum ajma'in. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, fa amma as-sahabatu radhiyallahu anhum fa bisathuhum matwiyun wa in jara ma jara. Ya. Wa in ghalitu kama ghalata ghairuhum min as-siqati fama yakadu yaslamu ahadun min al-ghalat lakinnahu ghalatun nadir la yadurru abada idh ala adalatihim wa qabuli ma naqaluhu al-amal idh ala nam idh ala adalatihim wa qabuli ma naqaluhu al-amalu. Nah, wabihi nadinullah ta'ala. Kata Az-Zahabi rahimahullah, ini ucapan yang baik, yang sangat bagus. Kata beliau, adapun sahabat radhiyallahu anhum, maka bisat mereka, ya, apa bisat terpal mereka sudah digulung. Maksudnya sudah tidak perlu dibicarakan tentang sahabat adalahnya, dobetnya tidak perlu dibicarakan. Ya, sudah selesai, sudah finish, sudah digulung, enggak ada lagi obrolan tentang sahabat. Wa in jara ma jara. Walaupun terjadi apa yang terjadi di tengah sahabat, berupa sengketa dan seterusnya radhiyallahu anhu majma'in. Ya, walaupun sahabat tidak maksum, mereka ghalithu, mereka salah sebagaimana orang tabi'in salah. Ya, sebagaimana para perawi thiqat salah. Ya, fa ma yakadu yaslamu ahadun minal ghalat, karena selama dia masih manusia maka tidak ada yang lepas dari kesalahan. Ya. Kita lihat bagaimana kejadian di sebagian sahabat kan. 6. Bagaimana sebagian mengetahui dan sebagian lain tidak mengetahui. Sebagian, ya, kita kisah antara Umar bin Khattab dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ini Umar bin Khattab bagaimana kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa mengetahui hadis yang beliau tidak ketahui tentang istizan salasa itu. Ya. Menunjukkan bahwa apa? Ya, bahwa sesiko apapun seseorang, seluas apapun hafalannya, ada hal-hal yang dia tidak ketahui. Sama seperti rawi-rawi yang lain, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita berbicara dalam masalah asalnya. Ya. Yani mereka keliru, sebagaimana kelirunya orang-orang lain, mereka juga lupa, ya, sebagaimana mereka lupa, sebagaimana yang ma'ruf dari sebagian sahabat, kadang mereka menyelisihi amalan hadis yang mereka lakukan, dan ditaklil oleh sebagian ulama, mungkin lupa, ya, mungkin lupa. 6. Ya, ditaklil oleh sebagian ulama, mungkin lupa, ya, sehingga mereka menyelisihi, ya. Kemudian, hafalan, ya, masalah hafalan mereka, ya. 6. Ini juga sama seperti rawi-rawi siqat yang lain, ya. Qad yukhthi'u as-siqah, Nah, tapi kata beliau, lakinnahu ghalatun nadir. Hanya saja ghalat dari di kalangan sahabat itu sedikit. Ya, sedikit. Ya, wan nadir la hukma lahu, kan begitu ya kaidahnya. Sesuatu yang jarang enggak bisa digeneralisir, enggak boleh dijadikan hukum. La yadurru abada. Nah, kenapa ghalat mereka sedikit? Karena omongan mereka sedikit. Mereka banyak tahu hadis Nabawi, tapi sedikit mereka apa? Mereka tidak sering, ya. Mereka punya sifat wara', berhati-hati untuk tidak menyampaikan hadis Nabawi kecuali apa yang mereka betul-betul hafal. Dan inilah yang membedakan para sahabat radhiyallahu anhum dengan selainnya. Salah satu yang membedakan. Bahwa para sahabat, ya walaupun sama seperti perawi lain, mereka menghafal, mereka lupa, mereka kurang hafal, dan seterusnya. Tapi mereka punya wara', di mana mereka tidak akan menyampaikan hadis kecuali apa yang mereka yakini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengannya. Karena itulah ma'ruf dari kebiasaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau kalau menyampaikan hadis kepada muridnya dan beliau kurang yakin lafaznya, beliau mengatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan itu. Ya. Ini atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu majma'in, menunjukkan wara' mereka. Tidak akan mereka nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apa yang mereka yakini bahwa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking berhati-hatinya mereka, terkadang sudah jelas ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka tidak mau menyandarkannya. Sudah jelas itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tetap mereka apa? Tidak mau menyandarkannya. Sudah dugaan besar tapi ada ihtimal sekecil apapun. Karena itu kadang dalam sebagian riwayat disebutkan misalnya dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Dalam sebagian riwayat hadis Anas bin Malik, beliau menceritakan hadis, ya, ucapan, ya, tentang suatu hukum, ya. Kemudian di akhir hadis kata Anas bin Malik, qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya mau, saya akan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saya enggak mau. Yani jangan kira ini dari ucapan saya. Ini dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma saya tidak mau ucapkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ya faktor tadi. Salah satu di alasannya mereka ihtiyat. Mereka apa? Ihtiyat dalam hadis. Maka kata beliau, iz ala adalatihim wa qabuli ma naqaluhul amal. Karena yang menjadi amalan para ulama adalah mereka semua adalah perawi yang adil dan semua khabar yang mereka riwayatkan, mereka nukil itu diterima. Wa bihi nadinullah taala, dan inilah ya yang kami yakini ya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kami yakini dalam agama ini, kata Zahabi rahimahullahu taala. Baik, saya kira ini perkara yang jelas ya. Ini perkara yang jelas. Ya, makanya seperti Al-Musayyab Ibnu Hazan yang telah berlalu, Musayyab bin Hazan tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang, yakni Sa'id bin Musayyab anaknya. Tapi hadis beliau tentang wafatnya Abu Thalib mukharraj fi sahihain, kan begitu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. 6. Abu Thalib ketika akan wafat itu. Ya. Jelas ya? Padahal Musayyab bin Hazan tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali anaknya. Bersamaan dengan itu, meriwayatkan hadisnya. Ya, dan sahabat-sahabat yang seperti ini, sahabat-sahabat yang la yarwi anhu illa wahid, ini maktub atau tersebut namanya di Kutubul Wahdan. Ya, di kitab-kitab yang bertemakan Al-Wahdan. Ya, dan dibahas juga dalam pembahasan dalam Mustalahul Hadis ya, di akhir-akhir kitab Ikhtisar Ulumul Hadis juga dibahas itu. Taib, ini dhabit al-awwal. Dhabit ats-tsani, anna riwayati al-majhulina ala darajat. Riwayat perawi yang majhul itu ada beberapa tingkatan. Jadi tidak dipukul rata semua majhul sama. Sebagaimana kemarin atau di pembahasan Ikhtisar kemarin, kita sudah sebutkan bahwa riwayat mursal ya, memang secara umum mardud, ya. Secara umum mardud dari kacamata mustalahul hadis, ya kan? Namun tidak bisa disamakan antara mursalnya kibarut tabi'in dengan mursalnya sigarut tabi'in. Ada perbedaan dari sisi kualitasnya. Semakin dekat zaman seorang kepada zamannya sahabat, tentunya lebih utama. Lebih kurang kedustaan, lebih kurang perantara, sehingga potensi kebenarannya lebih besar. Walaupun ada potensi salahnya juga, tapi mursalnya kibarut tabi'in lebih baik dibandingkan mursalnya sigarut tabi'in. Nah, sama seperti di sini. Rawi majhul secara umum yang majhul, tapi enggak bisa dipukul rata semua majhul itu sama. wa yuwaddihu dhalika ma yali. Alif, qawlul hafidh al-zahabi rahimahullah. Ammal majhuluna minar ruwati, fa'in kana ar-rajulu min kibari tabi'ina aw awsatihim, uhtumila hadithuhu, wa tuluqqiya bihusni dhanni, idha sayma min mukhalafatil usuli, wa min rakakatil alfaz, wa min rakakatil alfaz. Kata Dzahabi rahimahullahu ta'ala, adapun para perawi yang majhul, maka jika perawi yang majhul tersebut termasuk kibar at-tabi'in atau awsaf at-tabi'in, ya, itu sudah sebutkan di pembahasan ikhtisar, seorang perawi, seorang tabi'i dikatakan kabir kalau jullu riwayatihi anis sahabah, ya kan, jullu kebanyakan riwayatnya dari sahabat, sementara riwayatnya dari sesama tabi'in sedikit. Baik, ini kibar tabi'i kabir. Adapun tabi'i saghir sebaliknya, jullu riwayatihi anit tabi'in, ya, kebanyakan riwayatnya tabi'in saghir dari sesama tabi'in. Riwayat dari sahabat sedikit, terhitung pakai jari. Seperti Al-Hasan Al-Basri, ya, Az-Zuhri, kibarut tabi'in, misalnya Sa'id ibn al-Musayyab, Amir bin Syarahil, Asy-Sya'bi. Nah, kemudian di tengah-tengah ada awsatut tabi'in. Ini kemarin kita tidak bahas ini karena tidak terlalu berpengaruh dalam mursal, ya. Di mursal cuma dibahas kibarut tabi'in sama yang bukan, ya. Nah, di sini awsatut tabi'in. Awsatut tabi'in berarti apa? Riwayatnya hampir berimbang. Riwayat dia dari sahabat hampir berimbang jumlahnya dengan riwayat dia dari sesama tabi'in. Ini awsatut tabi'in. Pertengahan berarti. Kata beliau, Az-Zahabi rahimahullah, kalau perawi yang majhul tersebut dari tabaqat kibarit tabi'in atau awsatihim, maka uhtumila hadithuhu. Apa makna uhtumila hadithuhu? Yani hadisnya muhtamal. Ya. Hadisnya muhtamal. Wa tuluqqiya bi husni dhon, dan diterima dengan husni dhon. Dimaksud diterima di sini yakni bisa dikuatkan. Ya, bisa dikuatkan. 6. Uhtumil karena ada ihtimal. Kapan diterima atau kapan bisa diterima dengan husni dhon? Kalau hadis tersebut selamat dari mukhalafatil usul wa mirrakakatil alfaz. Kalau hadis tersebut tidak mengandung atau matannya tidak menyelisihi usul agama dan selamat dari rakakatil alfaz. Nah, ini perkara yang muhim. Ya. Perhatikan, karena itulah Imam Malik rahimahullahu taala beliau berhujjah dengan mursal sebagaimana Abu Hanifah, sebagaimana yang sudah disebutkan, ya. 6. Karena mursal itu statusnya sama kalau disebutkan nama tabi'innya, kemudian dia majhul, kan sama. Nah, maka rawi-rawi seperti ini, ya, ketika disebutkan misalnya tabi'in, tabi'in satu masyhur, siqah, tabi'in dua majhul, dari sahabat, dari Nabi SAW. Tabi'in satu siqah, tabi'in dua majhul, dari sahabat, dari Nabi SAW. Tabi'in yang kedua ini, yang majhul, kalau dia dari kibarut tabi'in, berarti kan dia banyak ketemu sahabat. Dia banyak ketemu apa? Ketemu sahabat. 6. Kalau dia majhul, ya. Kalau dia majhul, jelas ya, kalau dia majhul, maka di sini uhtumilah hadithuhu. Ya. Tidak sama dengan sigarut tabi'in. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu dia kibarut tabi'in atau sigarut tabi'in, sementara dia tidak punya riwayat, misalnya riwayatnya sedikit, majhul. Ya, tinggal lihat tabaqatnya dia di mana. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam takrib kan sudah menyebutkan tabaqat, ya. Ada 12 tabaqat purwa. Ya, tabaqat kibarut tabi'in di tabaqat, mulai tabaqat ketiga, ya. Kibarut tabi'in, ya, dari tabaqat kedua semula, ya. Tabi muhadram termasuk dalamnya tabi muhadram, ya. Dan sahabat-sahabat yang hanya punya ru'yah tapi tidak punya riwayat. Nah, sudah mulai di situ tabaqat 2, tabaqat 3 masih ini kibarut tabi'in. 6. Dibuatnya lagi awsatut tabi'in. Tinggal dilihat perawi yang majhul ini, kalau dia di tabaqat-tabaqat situ, berarti ini, dan kita lihat matannya sesuai dengan hadis-hadis yang ada, apalagi kalau ada yang mendukungnya misalnya, ada yang mendukung riwayatnya, ya, maka ini bisa jadi dihasankan. Taib, kata beliau, wa in kana ar-rajul minhum min sigharit tabi'ina fasa'igun riwayatu khabarihi. 6. Adapun kalau perawinya yang majhul termasuk dari sigharit tabi'in, maka boleh diriwayatkan khabarnya. Wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafi jalalati rawi anhu wa taharrihi wa adami dhalik. Adapun hukumnya secara pasti ini tergantung rawi yang meriwayatkan dari tabi'in yang majhul ini, sigharut tabi'in ini. Apakah yang meriwayatkan dari dia ini apa namanya? Tergantung jalalahnya ya, apakah dia imam atau rawi biasa, siqah biasa? Taharri dia, apakah dia mimman la yarwi illa an siqah atau bukan, atau pertimbangan-pertimbangan yang lain. Taib. Wa in kana al-majhulu min athba'i tabi'ina fa man ba'dahum fa huwa adhafu li khabarihi siyama idza farada. Adapun rawi yang majhul, kalau yang majhulnya dari kalangan atba'ut tabi'in atau setelahnya, maka ini lebih dhaif lagi, terlebih kalau dia bersendiri. Kenapa? Karena sudah jauh dari zaman apa namanya? Sudah banyak tersebar al-kadzib di masa itu. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Wa in kana sudah ya, 6. Selesai sampai sini. Ini kalamnya Az-Zahabi rahimahullahu taala. Summa qala rahimahullah wa qawluhu aidan. Ucapannya Az-Zahabi juga, ini masih ucapan Az-Zahabi. Wa qawluhum majhulun la yalzamu minhu jahalatu ainihi. La yalzamu minhu jahalata ainihi. 6. La yalzamu minhu jahalata ainihi. Fa in juhila ainuhu wa haluhu fa aula alla yuhtajju bihi. Alla yahtajju bihi. Ucapan mereka, para ulama ketika menghukumi seorang perawi itu majhul, tidak berarti majhul di sini majhul ainnya. Bisa jadi bermana majhul halnya. Ya, kata Zahabi rahimahullah. Jadi ketika disebutkan dalam biografi si fulan majhul, kalimat majhul ini mujmal. Ya, kalimat majhul ini mujmal. Kita harus mencari tafsirannya. Apakah majhul di sini majhul ain atau majhul hal? Jelas ya? Bagaimana cara mencari bagaimana caranya mengetahui tafsiran majhul di sini? Karena kan statusnya berbeda. Kalau dikatakan majhul ain, maka begini konsekuensinya. Kalau dikatakan majhul hal, begini konsekuensinya. Maka ketika seorang alim mengatakan majhul, ini masih mujmal. Butuh tafsir majhul apa di sini? Dan akan disebutkan nanti ya di dhabit yang ke dhabit yang keempat kalau tidak salah, atau kelima, sebentar. Dhabit yang keenam. Akan disebutkan pada dhabit yang keenam nanti bahwasanya untuk mencari penafsiran dari kalimat majhul ini, ya kita cek biografi perawi tersebut. Berapa rawi yang meriwayatkan darinya? Berapa orang rawi yang meriwayatkan darinya? Kalau yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang, berarti majhul yang dimaksud di sini majhulul ain. Tapi kalau yang meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih, maka berarti yang dimaksud majhul di sini majhulul hal. Jelas ya? Jadi masih butuh ditaftish, dibuka biografinya untuk memastikan majhul di sini majhul apa. Kata Zahabi rahimahullah, ucapan ulama terhadap seorang perawi majhul tidak melazimkan itu majhul ain. Bisa jadi majhulul hal. Jelas ya? Bisa jadi majhul al-hal. Namun, majhul hal sendiri sudah dhaif fi syawahid. Walaupun fi syawahid, tapi dia dhaif. Karena itulah, kalau ada perawi, majhul ainnya sekaligus halnya, fa'aula alla yahtajju bihi. Maka lebih layak lagi untuk tidak dipakai berhujjah. Kalau tidak diketahui dua-duanya. Summa qala, kata Zahabi rahimahullah, wa in kana al-munfaridu anhu min kibaril asbati fa'aqwa lihalihi. wa yahtajju bimislihi jama'atun kan Nasa'i wa Ibn Hibban. Kemudian kalau yang sendirian meriwayatkan dari rawi yang majhul ini. Misalnya ada rawi majhul. Kemudian kita cek ini majhul ain atau majhul hal. Kita cek ternyata hanya satu orang yang meriwayatkan darinya. Ya. Kemudian namun yang bersendirian meriwayatkan dari dia ini min kibaril asbab. Ya, min kibar ala sebab. Ya, imam yang mutqin, yang hafid. Apalagi kalau disebutkan la yarwi illa an siqah, fa aqwa li halihi. Maka itu memperkuat keadaannya. Tapi ingat, tidak menjadikan dia siqah. Tapi membuat keadaannya lebih mending. walaupun satu orang meriwayatkan darinya, tapi yang meriwayatkan dari dia satu orang ini apa namanya minal asbat, atau apalagi kalau dikatakan la yarwi lan thiqah, maka ini bila syak menguatkan keadaannya, walaupun tidak dikuatkan naik ke derajat thiqah, tapi setidaknya apa ini bisa mengeluarkan dia dari hayiz jahalatul ain ke jahalatul hal. Walaupun meriwayatkan dari dia satu orang, namun yang meriwayatkan darinya adalah al-asbat, kibarul asbat. Nah, bahkan sebagian ulama sudah ada yang berhujjah dengan apa? Berhujjah dengan rawi seperti ini, seperti An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Mereka berdua kalau mendapati rawi seperti ini, mereka sudah berhujjah dengannya. Yakni ada rawi tafarruq dari dia satu orang, tapi satu orang ini minal asbat, ya, atau la yarwi illa an thiqah, maka ini sudah makbul di sisi An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Nah, rahimahumallahu taala. Baik, Mbak. Ini apa namanya? Ucapan ulama yang kedua dari dhabit yang kedua, bahwa al-majhul ala al-majahil ala darajat. Nah, qaulul Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam ikhtisar, fa ammal mubhamul ladzi lam yusamma aw man summiya wa la tu'rafu 'ainuhu fa hadza mimman la yaqbalu riwayatahu ahadun 'alimna. Adapun perawi yang mubham, yang tidak disebut namanya, atau disebut namanya tapi tidak diketahui ainnya, majhulul ain, maka ini termasuk hadis yang, ya, tidak ada seorang pun ulama yang kami ketahui menerima hadisnya. Yani sepanjang yang kami ketahui, semua ulama menolak riwayat seperti ini, riwayat yang mubham dan riwayat yang majhulul ain. Lihat, yang mubham disetarakan dengan majhulul ain, sama hukumnya. Walakinnahu idza kana fi asri tabi'in wal qurunil mashhuri lahum bil khair, namun kalau perawi majhulnya di tabaqatnya tabi'in, fa innahu yusta'nasu bi riwayatihi. Perhatikan, majhul ain ini bisa dipakai sebagai istinas. Kita katakan tadi bahwa menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, rawi yang majhul ain tidak bisa dipakai menguatkan, tidak bisa menguat dan tidak bisa dikuatkan. Majhul ain itu asal, hukum asalnya pada majhulul ain, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, la yustashhadu bihi. Namun, kata Ibnu Katsir rahimahullah, demikian pula Az-Zahabi sebelumnya, kalau rawi yang majhulul ain ini berada di tabaqatnya tabi'in, apalagi kalau dia kibarut tabi'in, ya, kemudian ditambah lagi kalau yang meriwayatkan dari dia minal asbat, kibarul asbat, atau yang ma'ruf, la yarwi illa ansiqah, maka ini bila syak memberikan penguatan, memperbaiki keadaannya, mengeluarkan dia dari hayis jahalatul ain ke jahalatul hal. Walaupun yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang, walaupun yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang, tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa innahu yusta'nasu bi riwayatihi, ya, bisa dijadikan istinas riwayatnya, wa yustada'u biha fil mawatin, bisa dijadikan lentera, ya, ketika kita berjalan, yakni bisa dikuatkan, bisa menguatkan dan bisa dikuatkan. وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. Dan ada banyak rawi-rawi semacam ini yang terdapat dalam musnad Ahmad rahimahullahu taala dan musnad selainnya. 6. Baik, ini perkara penting. Ya. Perkara yang penting bahwa rawi yang mubham, afwan, rawi yang majhul tapi dia di tabaqat kibarut tabi'in, maka ini harus diperhatikan. Ketika kita mengecek suatu hadis dan di dalamnya ada perawi majhul tapi di tabaqatnya kibarut tabi'in, maka ta'anni, pelan-pelan, lihat, cari qarinah, cari cek siapa yang meriwayatkan darinya. Ya. Cek berapa orang yang meriwayatkan darinya dan siapa-siapa saja mereka. Ya. Cek biografi murid-muridnya. Ya. Karena itu terkadang bisa menjadi bahan untuk menguatkan dia, apa, mengeluarkan dia dari majhul ain ke majhul hal, walaupun yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang tersebut. Masalan. Taib, Allahu ta'ala a'lam bisawab. 6. Naktai biadal qadar oleh ilmu inda Allah. Cukup sampai sini. InsyaAllah dhabit yang ketiga. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nasalullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa iyanfa'ana bima allamana. Innahu waliyu dhalika wal qadir wa alaih. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.